Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ترك فلا ننسى إلا ما جاء إِنَّهُ لَمْ يَجْرَ مَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سيذكر من يخشى ولن تنبه الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى السلام. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأعلى مكية تسعة عشرة آية. Utawi surat Al-A'la Makkiyatun iku bangsa Mekah temurune tegese temurun saderenge kanjeng Nabi hijrah. Jumlah ayat 19 ayat. surat disebut Al-A'la mergo wonten ayat pertama kepadake sabihisma rabbikal a'la. Maknane Al-A'la kang luhur. Surat sabihis iki surat ingkang sering diwaos Kanjeng Nabi nalika salat witir. Kanjeng Nabi niku biasakake salat witir sami ugi nalika wulan Ramadan utawi sanese Ramadan. Bu Aisyah nate ditakoni, su'ilat Aisyatu bi ayyi syai'in kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu Aisyah ditakoni kancane, Kanjeng Nabi nek nuju witir surat sing diwaca kuwi apa? Qalat, jawab Bu Aisyah, kana yaqra'u ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fisaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fisalisati biqul huwallahu ahad wal muawwidzataini. Kanjeng Nabi nek witir rekaat pertama ba'da Fatihah maos sabihisma rabbikal a'la. Rekaat kedua ba'da Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rekaat ketiga ba'da Fatihah maos qul huwallahu ahad lan muawwidzatain Al-Falaq An-Nas. Jadi termasuk surat Al-Alaqi remenane jeng Nabi nuju nindakake sholat witir padha uga sakjerone wulan Ramadan utawi liyane wulan Ramadan. Ini termasuk surat Fath, surat ingkang utama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabihisma rabbikal a'la. Sabih nucekna sira isma rabbikal a'la ing asmane pangeranmu kang luhur Gusti Allah. Sucekna namane sing dimaksud ya zate Gusti Allah. Aja nganti nyipat-nyipati Gusti Allah kaya sipate para makhluk. Gusti Allah niku suwiji zate, suwiji sipate, suwiji afale. Gusti Allah ora manggon kaya makhluk kudu manggon. Gusti Allah ora manggon. Loh, sebab apa Gusti Allah ka ora manggon? Jumat pacar nek ditakoni wong. Iya, sebab sing gawe panggonan Gusti Allah. diwalek ngene. Gusti Allah kok ora manggon? Ora. Lah sebab e sing gawe panggonan Gusti Allah. Pamane ana wong ngomong-ngomong. Gusti Allah kok langit? Ora. Lah sebab e nek Gusti Allah nak langit, aku takon kowe sing gawe langit sapa? Sing gawe langit ya Gusti Allah. Andai langit belum digawe. Bingung wong. Menapa bumi? Sing gawe bumi sapa? Gusti Allah. Nek bumi dong digawe. Menale Gusti Allah kok ora manggon. Mergo sing gawe panggonan Gusti Allah. Nek menawa nang dhuwur, sing gawe dhuwur sapa? Saya dhuwur ya Gusti Allah, nek dhuwur dong digawe. Bingung kowe. Iki carane akidah. Gusti Allah ora manggon sebab sing gawe panggonan Gusti Allah. Wis sampean ajak kok. Gusti Allah nak bulan menawa sing gawe bulan apa? Gusti Allah nek bulan dong digawe. Jadi Gusti Allah kok ora manggon. La aina ora ono aina. Sebab innallaha khaliqu aina. Sing gawe panggonan ngendi-ngendi iku Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ora manggon nang ndi-ndi. Iki kudu disucikake. Gusti Allah sifate sing maha agung ora ana padane. Laisa kamislihi syai'un. Ya. Lawes molane mikir-mikir ngene Allah ora kekuatan kita. Kajabi ngendika tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq. Kowe mikir gawenane Gusti Allah wae. Aja mikir sing gawe gak kuat. Gawenane Gusti Allah apa? Bumi, langit, bulan, matahari. Gawenane Gusti Allah. Iki sing gawe Gusti Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Sing gawe bumi lho. Berarti Gusti Allah ku maha kuasa. Bukti ini manusa jagat ora ana sing wani ngaku sing gawe bumi aku ora ana. Nganti Fir'aun sing kemakine ra mekakat ngaku dadi Tuhan. Iku dawane. Sing gawe bumi sapa on? Gak wani. Jane ngakone. Niki ya. Wong kafir-kafir lho takone. Sing gawe bumi sapa? Man khalaqas samawati wal ard. La yaqulunna Allah. Mesti jawab Gusti Allah. Ora ana manusa. Pun sak niki manusa sing ngomong piye takone. Sing gawe bumi sapa? Jawabe mesti Gusti Allah. Upamane ana manusa sing muni sing gawe bumi aku. Bapak ngomong nang pendek durung gawe durung dadi kok wis ana bumi kok mesti ngono bapake. Dadi ora kowe sing gawe kowe dadi sapa wong kowe durung lahir wis ana bumi kok sing bapake. Bapake ngomong sing gawe aku. Bae ya kanca. Lho kowe nek durung lahir iku bumi wis ana kok. Dadi pokoke ana wong aku. Bumi isine bumi ku sampean eteng wernane bingung. Lemah asale sangka apa? Kok kan bingung. Sing sering kula terangake. Manusa ku apes wa khuliqal insanu dhaifa. Apes manusa. Dadi banyu bolak-balik ditakoni ora iso. Banyu rupane piye? Iki lho sampean jawab. Sampeyan jawab sak niki monggo, sak esuk monggo. Coba banyu ku piye? Sampeyan wudu nganggo banyu, adus nganggo banyu, ngunjuk nganggo banyu, tapi sampeyan ditakoni rupane banyu ku piye? Gak iso. Iman dosa ku apes, Sampeyan urip banyu untes digeguyur rancane. Bedanya manusia kok apes. Manusia nek diarani mati muring-muring urip. Nek urip ana nyawane, ana nyawane. Nyawa ku piye? Gak iso. Nyawa digawa bolak-balik iku durung tau ngerti rupane nyawa ku piye, ora ngerti. Manggone nyawa ku nang ndi? Nek sampean jawab manggone nawa nyawa ya nek awak sak kojur. Nek manggone nek awak sak kojur nek sikile dikethok. Sikile kok dak obah. Ayo mencalak. Bingung dikarang dhewe iki. Iki dilakoni mung mboten saged. Wa khuliqa insanu dhaifah. Manusia apes. Wangsul dateng ayat Gusti Allah niku zat ingkang maha suwiji laisa mislihi syai'un ora ana sing madani. Manggon mboten sebab apa sing gawe panggonan Gusti Allah. Nek diat la kunjur piye ora piye mergo sing gawe piye Gusti Allah. Tahu hati akidah. Lagu si Allah sing sipate agung kaya ngono iku wong kafir-kafir kebanget dipadakno patung ngeneke ra mekaket. Lagek kula jenengan dipadakno kak patung niku pun mboten trima. Kula sampean jejerke patung ngono kula-kula mboten purun. Kok Gusti Allah dipadakno patung kebangetan wong kafir-kafir niku. Mulane niki kula panjenengan sebagai muslim kono cekno asmane pangeran aja nganti dipadakno liya-liyane. Gusti Allah sing piye? Alladzi khalaqa kang nitake sapa Allah ing sembarang kalir kabeh sing wujud iki ciptane Allah. Nek gawe tanpa conto. Anak kula jenengan gawe apa-apa dicontoni ndike. Saya ana contone celana, ana contone. Gusti Allah gawe langit bumi gak ana contone. Langsung dadi. Iza arada syai'an ayyaku lalahu kum fayakun. Sedaya sing dikesake Allah pasti jadi. Ampun insya Allah. Nah anu ku jadi nganggo insya Allah. Sedaya sing dikesake Gusti Allah insya Allah jadi. Ini ku keliru. Ini ku ngenyek karo Gusti Allah. Sedaya sing dikesake Allah pasti jadi. Jadi nek maknane jawi Allah niku ampun nganggo insyaallah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh wong urip pasti mati. Sampan maca insyaallah sedina ping 100.000 tetep mati. Sebab apa? Sing diku Gusti Allah. Dina kiamat pasti wujud. Aja dina kiamat insyaallah wujud. Iku kleru. Rumansane sopan mboten keliru. Nenyek. Dina kiamat pasti wujud. Kapan wujude dina kiamat? La ya'lamuha illallah. Ora ana sing ngerti wujude dina kiamat kejaba Gusti Allah. Mulane nek ana berita ana wong ngomong dina kiamat bakale muncul sok Desember. Pasti keliru. Pasti keliru. ya. Setelah ngerti munculnya dina kiamat kejabat Gusti Allah. Jadi Gusti Allah nitahake sembarang. Fasawa mongko nyampurnake sapa Allah. Jadi nek gawe ku apik. Sampean nek mikir kedadiane sampean iku lho bingung. Ya, raupan kok iso pas ngono mripate kale. Terus ana alise, ana idepe, ana bathuke, ana irunge, ana lambene iki kok iso pas ngono lho. Iki ndae ndek kok piye? Kadang-kadang ana wong sing jaya guyon ana. Anake iki kok gandeng, gaenane sapa? Ngono dhewe ngomong-ngomong. Gaenane aku apike. Ana sing ngomong ngono. Kula nate biyen kale kanca. Nek anakmu iki gaenamu. Aku tulung gaekno sing kaya anakmu iki rong iji aku. Jak jawab. Aku gaekno sing kaya anakmu iki rong iji. Ora ae gaekno. Gak iso. Lego. Jadi bapak ibuku ora rumong sapa-apa, gak jarak ngono lho. Ya. Iku. Iku nek sampean pikir jero nggon wetenge ibu kok ana cithakane ta ora. Ana cithakane apa? Nek ana cithakane, anak 10 kok iso dhewe-dhewe. Kok ora padha. Jaman nek aku mikir ngoten lho anak sampean sing barep ngeti, engko sing nomor loro sampean ngeti kok iso dhewe-dhewe kok piye? Embo aku dhewe ra jago ngono niki. Nek Gusti Allah sing gawe khalaqa fasawwa disampurnakake. Mulane fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Manusia kudu gelem mikir-mikir sangka apa manusia digawe. Manusia digawe apa mikir? Sangka jelaten ya. Nekrah nek cara ramani. Kok iso dadi manusia? Ana rambute, ana alise, ana idepe, ana blingose, ana wajah. Iku carane piye? Jerone iku ana apane? Bingung. Manusane dhewe iku bingung, sing wedok ya bingung, sing lanang ya bingung. Takon mbah aku ya ora reti. Alladzi qaddara. Lanceng nemtok-nemtokake sapa Allah. Nekdir. Iki bakale dadi wong sugih, iki bakale dadi wong semedeng, iki bakale dadi wong fakir. Iba kale dhuwur, iba kale cendhek waladhi qadar. Ya. Takdir. Kabeh kuwi wis takdire Gusti Allah. Mulane para wali-wali, para nabi-nabi ku ora tau mikirake situasi donya. Dadi ayem atine. Ya, atine wayah. Sebabe apa? Keyakinane kuat. Segala sesuatu pasti lewat takdiri Allah. Wabut gaya tenanan. Ya, sukih ya iso. Ora duwe ya iso. Bersari Allah. Sing ditakdir sukih. Kau jadi pakir ora iso. Ditakdir pakir. Jadi sukih ya mboten sakit. Tapi sementara kaya-kaya. Abu gaya tak sukih. Sementara, tapi hakikate liwat takdir. Ya. Mulane kanggo kita masalah usaha buat gawe dene hasil ya alhamdulillah. Upama durung hasil ya kudu sabar lan durung kesane Gusti Allah kepenak. Dadi terima awake ayam alqoratu kanjen layakna triman iku gedung sing ora ana enteke triman dadi wong triman kepenak sing dimasalahna atiku trimo apa paringane Gusti Allah qanaah. Wa in tarda bil maksumi kuntamuna ana. Wa illam takun tarda bi ishtafil hazan. Wa in kunta tarda bi nek sira ridho apa takdire pangeran uremu kene nikmat wa in tarda bil maksumi ishtamuna ama nek kowe gelem ridho paringane Allah hidupmu nikmat wa illam tarda bil fa ishtafil hazan nek ora ridho takdire ana uremu ngresenu ae. Kula nak nyontok ake. Esok-esok ana telo wedang kopi. Alhamdulillah wa syukrillah. Luweh enak telo tinimbang gule jung mateng. Penak. Niki kepenak niki. Esok ana kopi karo telo. Alhamdulillah telo-telo lah timbang gule dong mateng. Ada. Kawan ketemu ana kolak ya alhamdulillah kolak timbang kabeh kambing tapi dong ana barange enak kolak. Tapi nek sak meja ana gule, ana kambing, ana telo sing timbangan kok telo ilat mati ngono lho. Ini bicarane. Ini al-qanaatu kanjen layak terima. Niki kula njenengan dicontone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyontone karo kita. Esuk Bu Aisyah ditakoni njenengan Nabi Aisyah dalam kowe wis masak apa Aisyah? Dereng masak napa-napa mboten wonten sing dimasak. Ya wis aku tak poso. Penak. Kepenak ever. Sesuk maneh. Aisyah wis napa? Dereng masak napa-napa mboten wonten sing dimasak. Ya wis tak poso maneh. Iku Kanjeng Nabi. Ana wong omah-omah wong wedok ngandhok ora ana sing dimasak. Iki mesti sing salah lanang. Pawan ora disediyani. Sing salah lanang. Abu Aisyah boten cak boten masak napa-napa sebab boten wonten sing dimasak. Berarti Kanjeng Nabi sing salah. Mulane Kanjeng Nabi jagabi, ya wis aku tak poso. Ngalah nek. Sesune piye Aisyah wis masak. Boten enten sing dimasak. Niki wonten roti garing remukan dek dalu turahan. Roti garing, roti remukan. Ya wis aku tak sarapan. Ana lawohe apa ora Aisyah. Mboten enten namung cokak niku. Ya wis cokak gorene nikmal idam al khallu. Eduk-eduk lawoh ya cokak iku. Iki sampean praktekake engko. Roti sampean cori cokak. Hidup tenan tahu ora ayo. Kanjeng Nabi ngendika ni'mal idam al khallu. Hidup-hidup lawo ya coka iku. Iki bungahno sing wedok. Iki al qanaatu kanjeng layang nah. Saban nyacak ya. Roti garing wa coka terus sampean nggih sarapan. Engko nek enak jeng-jeng kula sangan kandhane. Bangsal dateng al-qanaatu nggih. Kita umat Islam kudu belajar sithik-sithik al-qanaatu, triman. Dadi ora ngandah-ngandah. Fahada mongko paring pitutuh sapa Allah. Walladzi akhrajal mar'a Gusti Allah zat kang ngetokake sapa Allah al mar'a ing pangonan rambanan suket-suket Sampeyan nek mikir omah kon ana suket iku lekula andi. Sampeyan ben sakmo sampeyan piambak niku sing ndek omah ana suket iku ora reti kok. Suket mau tak andi. Ujug-ujug ana bumi kok ana sukete iku. Ki waladhi akhrajal mal'a. Dalile teng Quran. Kulaane suket ndi? Embo wong kana ya ana kene ana ngenur. Wedhus sekian ribu cukup suket-suket. Wedhus kebo jaran budal suket. Sapi waladhi akhrajal mar'a. Metune suket iku lho teko ndi? Lho sampean pikir. Ngono sokan retine anggar wis dadi ngono. Lah nek ngono iku wedhuse wis ana panganane, sing dhewe wedhus syukur. Senengane manusa apa ngakoni. Engko nek wedhus ndana lagi metu padahal sing meteteng-meteteng wedhuse. Sampeyan takoni iki kok ana anake wedhuse wedhusku. Ana pitik ngendok. Iki ndake sapa? Ndakku. Barang metu ijo jrot ngene. Iki teleke sapa? Mestine telekku. Mesine ngono, tapi ora gelem jaki enane sapa. Nek ndak ndakku, telek. Teleke pitik, mestine telekku ngono to. Dipaksa. Nah, ini keluar panjenengan pun diweleh-weleh ke Gusti Allah. Awalam ya raw anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Angger aku gawe semua barang aku sing gawe manusa ngaku-ngaku. Sing gawe Gusti Allah manungane sing ngaku. Iki dengere surat Yasin. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Ana pitik nanggon petarangan ngendok. Jelas sing merkenteng pitik. Sing ngendok pitik. Sampeyan takon iki ndoke sapa? Ndokku mentolone iki lho nene. Kok ora ne ndoke pitikku ngono lho. Ora gelem. Tapi engko nek metu ijo, iki teleke sapa? Kok mau telekku ngono dadi rada rada pantes ngono dadi imbang. Nek ndok-ndokku telek ya telekku ngono. Nyacak ta. Ya iki kula njenengan diweleh-welehke Gusti Allah pirang-pirang nak Quran. Ya. Wa nasiya khalqah lali wetone. Manusaku lali wetone. Wana siya kholkaku maknanya lali wetone. Dia itu apa tak pemakinnya kok ngono. Nek reti dadere manusia, apa kemaki gak iso. Ong kaya umbel ngono kukadene. Fal yang zuril insanu mimma khuliqat. Khuliqa mimma indafik manusia didipta ake songkot. Getih sing metune gregel-gregel. Mimbaini sulbi wattaraib metu sangka iga wekase silanang lan ngandap susune si wadon. Lafale cetok niku ya iku kedadeane. Mulane ora pantes dadi wong kemaki ora pantes. Faja'alahu suket wis ijo-ijo api ngono. Waja alahu mongkon dadekake sapa Allah ing suket sing ijo husaan ale garing akhwa ireng gosong asale ijo ndung malah kuning terus malah garing ngono leng gawe piye acale iki sampeyan nek kepengin ngerti kegaweane Gusti Allah iki diwelehna nang nggon Quran ngene ya malah ireng. Terus Gusti Allah dawuhe ning Kanjeng Nabi. Sanuqri'uka bakal macaake ingsun ing seliramu Muhammad. Engko tak wacana Quran. Fala tansa mongko ora bakal lali sira illa masya Allah kejaba barang kang ngersakake sapa Allah. Ayat niki temurut. nyeritakake Kanjeng Nabi niku nek tampi wahyu Quran Malaikat Jibril lagi maca iku Kanjeng Nabi wis umik-umik kadang-kadang nyuwara banter kuwatir nek lali kaya cah cilik nek diulang wong tuwa dadi kuwatir nek lali Malaikat Jibril durung rampung Kanjeng Nabi wis umik-umik kadang-kadang suara banter. Kowe ora usah umik-umik Muhammad. Kowe tak wacana Quran liwat Malaikat Jibril ki ora bakal lali. Adek kejaba sing dikersakake Allah. Piye ngene iki? Niki perlu keterangan. Sing dikersakake Allah Kanjeng Nabi lali yaitu ayat-ayat sing disalin nek bahasa Arab ayat mansukhah ayat sing disalin wonten Quran sing disalin-salin dening Gusti Allah terus Kanjeng Nabi mboten apal dadi tengene dadane Kanjeng Nabi pun diilangake ya mansukh. Ane ana wong takon. Lho wong Quran ku dawa suci kok ana sing disalen diwawahi. Iya. Sebab Quran iku kalam ibarat. Nah, sapa nek jawab? Kalam ibarat iku disesuaikake karo sing nampa. Sing nampa manusa. Manusa ku senengane gonta-ganti. Mulane aturane manusa ku ana sing dimansuh. Contohnya kaya sampai nek liwat perapatan ya. Belok kiri. Asale belok kiri. Jalan terus. Tulisane ngono. Sedek liat dina liwasan dimansuh diganti belok kiri ikuti lampu. Iki nasih mansuh ku. Sehingga ya manusia seneng aneh ngono iku. Pit montor ndek eko nek rino-rino lampune murup, lampune nyala dikejar polisi, ndak oleh. Saiki diwale nek lampune ora ora sengene dimasuk. Dimasa seneng amarane diikuti Qur'ane ya ana sing ngono. Ya, Qur'an dimasa. Ya. Hae nek kene disebutake sanuqriuka bakal macaake ingsun ing seliramu Muhammad patan sa mongko ora bakal lali sira. Dadi ora usah umak-umik ndike nek wis rampung Jibril engko tirutna. Illa masya Allah kejabat dawuh-dawuh sing dikersakake Allah yaiku Kanjeng Nabi digawe lali dening Allah tegese dimansukh iki iki ngriki innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqa wa junatibah wa arinal batila batila wa arzuqna istinabah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin.